yaitu meniup pada minuman. Misalkan ada air dan kemudian ada air dalam gelas, kemudian air tersebut panas atau ada sesuatu yang ada pada air tersebut kemudian dia tiup. Faqala rajulun, lalu ada seorang lelaki yang berkata, al-qadhatu araha fil ina, aku melihat ada kotoran di dalam bejana atau di dalam cangkir atau di dalam gelas. Kemudian faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tuanglah yang ada kotoran tadi, tuanglah. Qala, lalu orang ini berkata lagi, inni la arwa min nafasin wahidin, aku tidak meminum dari satu nafas. Aku tidak meminum dari satu nafas. Kemudian kalau begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah tempat minum tersebut dari mulutmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasanun sahih. Makna dari hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudzir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup an-nafkhu, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah meniup dengan mulut. Nafkh, meniup dengan mulut. Dan biasanya kata-kata nafkh ini dipakai pada ubupan api. Jadi kalau kita melihat orang pandai besi, maka kemudian di sana ada pipa yang dipompa, dan pipa tersebut mengeluarkan udara untuk memanaskan ataupun memompa atau mengeluarkan, meniupkan api pada besi tersebut. Nah, itu namanya nafkh. Ya, itu namanya nafkh. Nah, di sini Rasulullah SAW melarang untuk meniup pada minuman. Meniup pada minuman. Larangan di sini adalah larangan tanzih, yaitu larangan kemakruhan. Ya, larangan kemakruhan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis ini kita lanjutkan. Lalu orang tersebut berkata, al-ghazatu araha fil ina. Al-ghazatu artinya kotoran atau sesuatu yang masuk ke dalam minuman. Itu namanya ghazah. Ya. Jadi ada istilah tersendiri dalam bahasa Arab, bahwasanya istilahnya adalah al-qadhah, yaitu sesuatu yang jatuh dalam minuman, itu namanya dalam bahasa Arab al-qadhah, sesuatu yang khusus jatuh pada minuman. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan al-qadhatu fil aini wa fis syarabi ma yasqutu fa hiya wa huwa marfu'un khabaru jumlah. Artinya qadhah itu adalah sesuatu yang jatuh di dalam minuman. Maka orang ini mengatakan al-qadhatu araha fil ina, ada sesuatu yang jatuh di dalam gelas, makanya aku tiup. Ya, aku tiup. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ahriqah, artinya ahriqah itu yaitu tuangkanlah. Ya, tuangkanlah. Ahriqah maknanya tuangkanlah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini berkata, fa inni la ara la arwa min nafasin wahidin. Artinya sesungguhnya aku arwa. Apa arti arwa di situ diterjemahkan? Sesungguhnya aku tidak puas, betul? Tidak puas dengan satu gelas saja. Ya. Dengan satu gelas ataupun satu tegukan tidak puas, karena mungkin orang ini terlalu haus. Ya, orang ini terlalu haus. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan solusi, fa abinil qadaha idzan an fika. Abini artinya hilangkanlah. Hilangkanlah gelas itu kalau begitu dari mulutmu. Apa maksudnya? Kalau lagi minum maka bernafaslah. Kemudian minum lagi, bernafaslah. Kemudian minum lagi, bernafaslah. Orang ini kan tadi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak puas dengan sekali tegukan saja. Artinya minum selalu seperti itu. Minumnya selalu merasa tidak puas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara beliau membagi minuman tersebut. Membagi minuman tersebut, yaitu airnya yang ada di dalam gelas dibagi. Tidak langsung satu kali teguk ataupun tanpa bernafas tatkala meminum. Nah, itu makna dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya sahih, hasanun sahih. Hasanun sahih bermakna-makna artinya. Bisa maknanya adalah hadis ini diriwayatkan dari berbagai macam jalan. Ada jalan ini yang hasan, ada jalan ini yang sahih. Maka disebut dengan hasanun sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu larangan untuk meniup pada gelas atau pada tempat minum, ya, pada tempat minum. Dan larangan ini berbentuk hanya kemakruhan, yaitu tidak sampai kepada derajat pengharaman. Karena kita sering sebut bahwa setiap larangan yang ada di dalam babul adab, bab adab-adab, maka itu hanya berbentuk kepada kemakruhan. Begitu juga perintah, setiap perintah yang ada di dalam babul adab, maka itu menunjukkan kepada hanya sebatas anjuran. Kecuali ada dalil-dalil yang menguatkan itu menjadi wajib atau itu menjadi haram. Ya, tapi asal hukumnya larangan dalam adab maka menunjukkan kepada kemakruhan. Perintah di dalam bab adab maka menunjukkan kepada anjuran. Kecuali ada dalil-dalil yang penguat yang menunjukkan dia diharamkan ataupun diperintah, diwajibkan dalam hal perintah. Jadi di sini pelajaran pertama yang kita bisa ambil adalah larangan atau lebih tepatnya kemakruhan meniup gelas atau meniup tempat air, ya. Kemudian yang kedua, larangan tersebut salah satu hikmahnya kenapa dilarang meminum pada tempat air, karena mungkin akan membuat yang lain merasa jijik, yang lain akan merasa tidak nyaman dengan kelakuan seperti ini. Yang membuat yang lain akan merasa jijik atau tidak nyaman. Karena air yang mau minum sudah ditiup, ya, bekas dari orang lain. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila adabnya, apabila ada di dalam minuman kotoran, maka adabnya adalah dibuang kotoran tersebut. Ya, dibuang kotoran tersebut dengan cara baik dituangkan ataupun diambil dengan sendok kotoran tersebut. Ya, dituangkan ataupun disendok kotoran tersebut sehingga tidak tersisa kotorannya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu seorang yang meminum hendaknya dia meminum minuman dengan membagi minuman tersebut. Jangan sekaligus Karena ketika sekaligus meminum, maka itu tidak akan menghilangkan rasa haus. Seorang yang minum, maka dia membagi minuman tersebut menjadi 3 bagian, 2 bagian sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai diminum sekaligus, karena itu akan membuat dia tidak merasa enak dan tidak merasa kelezatan tatkala meminum tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-766. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina au yunfakha fihi, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk bernafas di dalam tempat air. Di dalam tempat air, yaitu bernafas artinya dia minum sekaligus, kemudian karena dia harus bernafas, akhirnya dia bernafasnya di dalam gelasnya, di dalam cangkirnya, di dalam tekonya, di dalam mulut tekonya, dan semisalnya. Nah, ini larangan untuk Nabi Muhammad SAW telah melarang untuk bernafas di dalam tempat air atau meniup di dalamnya, atau meniup di dalamnya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Poin pertama dari hadis ini adalah makna hadis ini. Nabi Muhammad SAW melarang. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, melarang di sini adalah larangan kemakruhan saja untuk bernafas di dalam bejana air. Untuk bernafas di dalam bejana air. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bernafas sekali lagi di sini adalah dia mengeluarkan nafas tatkala meminum. Ya, di dalam gelas atau cangkirnya tersebut. Itu maksudnya bernafas. Dia mengeluarkan nafas di dalam cangkirnya atau gelasnya tatkala meminum. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya yaitu au yunfakha fiha at yunfakha fihi, atau ditiupkan di dalamnya. Jadi minumannya ditiupkan di dalamnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih. Jadi tidak ada keraguan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan fikih hadisnya, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu wajibnya bernafas di luar cangkir atau di luar tempat air, tempat minum, tatkala meminum. Yaitu tatkala meminum. Kemudian juga hadis ini menunjukkan haramnya untuk meniup di dalam minuman, ya, untuk meniup di dalam apa? Di dalam minuman. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan mafhum, ya, hadisnya sangat mafhum, sangat bisa dipahami. Baik, kita lanjut kepada bab yang ke-114. Bayanu jawazi syurbi qa'iman wa bayanu annal akmala wal afdala asyurbu qa'idan. Bab penjelasan tentang bolehnya minum dengan berdiri atau dalam keadaan berdiri, dan penjelasan bahwa yang sempurna, yang lebih utama adalah minum dalam keadaan duduk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan nanti hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seorang muslim boleh minum berdiri. Boleh. Kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan terutama yang mendesak. Dan juga nanti di dalam bab ini akan dijelaskan hadis-hadis bahwa tetapi dengan begitu pun lebih utama, lebih sempurna minumnya sambil duduk. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana makan? Apakah makan tidak masuk ke dalam bab ini? Nanti kita akan jelaskan bagaimana tentang makan. Baik, Kita baca dulu hadisnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-767. Wa 'ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qaal saqaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'imun, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku menuangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam air Zamzam. Lalu beliau meminumnya dalam keadaan beliau berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini yaitu Abdullah bin Abbas bercerita bahwa beliau pernah menuangkan air Zamzam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum air Zamzam tersebut dan minumnya dalam keadaan berdiri. Berarti ini hadis adalah cerita dari Abdullah bin Abbas. Bukan perkataan Nabi, tapi cerita Abdullah bin Abbas yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu ada namanya hadis yang berupa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biasanya apabila perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dikuatkan, lebih didahulukan kedudukannya dibandingkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bisa saja perbuatan itu khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bisa saja perbuatan tersebut khusus milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama biasanya apabila ada perkataan Rasulullah, ada perbuatan beliau, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam hal ini didahulukan perkataan beliau dibandingkan perbuatan beliau. Kenapa? Karena kadang-kadang perbuatan beliau itu khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti perkataan Nabi. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas itu muncul keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk makan dan minum dengan berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda langsung, "La yashrabanna ahadukum qa'iman." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Ini hadis keluar langsung menurut Rasulullah. Jadi hadis itu ada yang merupakan perkataan Rasulullah, ada yang merupakan perbuatan Rasulullah. Perkataan biasanya lebih didahulukan dibandingkan hanya sekedar perbuatan. Kenapa? Karena perkataan itu biasanya menunjukkan kepada keumuman. Ya, bahwa redaksi dari perkataan itu ditujukan kepada seluruh umat Islam, kepada Nabi dan juga kepada seluruh umat Islam. Adapun perbuatan, bisa jadi perbuatan itu khusus milik siapa? Milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, aku menuangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam air Zamzam, lalu beliau minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya sudah kita bisa ambil makna, kemudian hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu bolehnya minum sambil berdiri jika diperlukan. Seperti misalkan minum Zamzam di tempat-tempat yang mungkin sulit untuk duduk, maka jika diperlukan terpaksa minum berdiri maka tidak mengapa. Tapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat, ini pendapat Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, saya lebih condong kepada pendapat tetap haram minum dan makan sambil berdiri. Ya, asal hukumnya haram. Adapun darurat kita tidak bicarakan. Adapun hadis ini bagaimana menanggapinya? Menanggapinya adalah bahwa ini kekhususan dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tetap dia haram karena hadisnya kuat. La yashraban, hadis riwayat Muslim. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ini tegas, ada nun taukid di situ. Dan larangan lebih didahulukan dibandingkan perintah. Dibandingkan, para ulama mengatakan bahwa larangan lebih didahulukan dibandingkan kebolehan. Ini menunjukkan bahwasanya wallahu alam, saya lebih condong kepada tetap haram makan dan minum dengan berdiri, tetap haram. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini karena kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Atau karena ada keterpaksaan dalam keadaan diperlukan untuk minumnya. Ini juga hadis tidak disebutkan di tempat zam-zam. Mungkin ya di tempat lain dan yang dituangkan air zam-zam. Ya. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan kama fi amakani ziham, sebagaimana di tempat-tempat yang sesak penuh, yaitu seperti zam-zam. Di ayat hadis ini tidak menunjukkan tempat, hadis ini menunjukkan airnya, air zam-zam yang dituangkan, bukan di samping zam-zam, nggak ada. Ya, jadi saya tidak sependapat. Jadi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu alam, tetap haram hukumnya makan minum sambil berdiri. Ya. Kemudian pelajaran yang menarik dari hadis ini juga termasuk pemahaman yang keliru pada hadis ini, yaitu bahwa kalau minum air zam-zam maka disunahkan berdiri. Enggak ada itu. Ya, pemahaman yang keliru itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam sambil berdiri di sini bukan menunjukkan kepada dianjurkannya berdiri tatkala minum air zam-zam. Jadi sebagian orang memahami hadis ini kalau zam-zam maka dianjurkan berdiri. Nah, ini keliru. Bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya. Ya. Jadi pemahaman yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam dan kebetulan dalam keadaan berdiri, bukan berarti minum air zam-zam dengan berdiri. Enggak, begitu pemahamannya. Ya, ini mohon diingat baik-baik. Karena sebagian orang mengatakan seperti itu. Jadi, misalkan bertamu. Ya, bertamu dituangkan zam-zam. Diri satu-satu? Enggak ada ini. Ya, tidak ada yang memahami seperti itu dari para ulama. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis yang ke-768. Jadi, hadis yang ke-767 tadi, pelajaran yang bisa ambil adalah bahwa boleh minum air zam-zam boleh minum dalam keadaan berdiri jika terpaksa. Tapi tetap pendapat yang kita ambil tadi, minum dalam keadaan berdiri asal hukumnya haram. Dan haramnya haram yaitu jika melakukan berdosa. Bukan haram tanzih, bukan haram makruh, bukan. Jika melakukan berdosa. Kenapa? Karena tadi ada la yashrabanna. Ada nun taukid. Yaitu ada penekanan. Jangan sekali-kali minum, ya, dalam keadaan berdiri. Nah, ini namanya penekanan. Memang seperti yang sudah kita sebutkan, semua larangan dalam bab adab menunjukkan kepada apa? Kemakruhan. Tapi ketika ada penguatan dari sisi lain, maka itu menunjukkan kepada keharaman dan haram melaksanakannya, bukan hanya sekedar makruh. Wallahu alam. Hadis yang ke-768. Wa 'anin Nazzal ibni Sabrah radhiyallahu anhu qala ata 'Aliyyun radhiyallahu anhu babar rahbah fashariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendatanginya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendatangi pintu Rahbah, ya, pintu Rahbah, pintu, nanti kita akan jelaskan, ini salah satu pintu di kota Kufah. Lalu beliau minum dalam keadaan berdiri. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang telah aku sebagaimana yang kalian telah melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makna hadis ini, Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Ali bin Abi Thalib, dan ini ceritanya tatkala sepeninggal Rasulullah, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah di kota Kufah, Ali bin Abi Thalib mendatangi pintu Rahbah. Pintu Rahbah adalah sebuah tempat yang luas, ya. Jadi pintu di sini maksudnya adalah, jadi ada tempat yang luas, lapangan yang luas, kemudian ada pintunya. Pintu Rahbah. Rahbah artinya adalah sebuah tempat yang luas. Dan ini terjadi di Kufah. Fasyariba qa'iman. Lalu Ali bin Abi Thalib dalam Rahbah itu, dalam tempat yang luas tersebut, minum dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW telah melakukan sebagaimana kalian telah melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya yang aku lakukan itu sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Di sini sebenarnya terdapat pelajaran bahwa di tengah-tengah kaum muslim yang terkenal makan minum adalah jangan berdiri. Makanya Ali bin Abi Thalib menjelaskan. Ali bin Abi Thalib apa? Menjelaskan. Karena asal hukumnya yang dikenal dalam hadis-hadis sahih, makan minum tidak boleh berdiri. Makanya ketika beliau minum berdiri, maka beliau jelaskan, sesungguhnya aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang kalian telah melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, silakan azan dulu. Azan sudah? Belum. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengetahuan kita, An-Nazzal, ya, di sini disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini, An-Nazzal bi fathin nun wa tasdidiz zai. Artinya An-Nazzal ibnu Sabrah bi fathil muhmalah wa sukunil muwahhadah. Sabrah, ya, yaitu Nazzal bin Sabrah. Beliau ini adalah seorang yang berpenduduk dari kota Kufah. Jadi beliau Al-Kufi, orang Kufah. Dan beliau termasuk daripada kibarut tabi'in, yaitu beliau adalah tabi'i yang melihat pembesar-pembesar sahabat. Tabi'i yang melihat pembesar-pembesar sahabat. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Taqribut Tahdzib, sebuah kitab tentang perawi hadis, beliau qila innalahu suhbah, dikatakan beliau juga pernah melihat Rasulullah. Ya, dikatakan. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, bahwa Nazzal bin siapa tadi? bin Sabrah adalah tabi'i terkenal, tabi'i yang melihat sahabat-sahabat terkemuka. Itu disebut dengan kibarut tabi'in. Jadi Pak, kalau kita berbicara masalah sahabat, itu ada sahabat yang tua, ada sahabat yang muda, ada sahabat yang anak-anak. Begitu juga tabi'i, ada sahabat yang tua, ada sahabat yang pertengahan, ada tabi'i yang tua, pertengahan, dan anak-anak. Ya. Yang tua disebut dengan kibarut tabi'in, yaitu tabi'i yang tua. Siapa mereka ini? Orang-orang yang melihat sahabat, pemuka-pemuka sahabat seperti Al-Hasan Al-Basri, itu kibarut tabi'in. Seperti Muhammad ibnu Sirin, seperti Abdullah bin Mubarak, seperti Sufyan, seperti Sa'id ibn al-Musayyib, itu kibarut tabi'in. Yaitu orang-orang yang melihat sahabat yang pemuka sahabat. Nanti ada tabi'i yang pertengahan, melihat sahabat tetapi mereka melihat sahabat-sahabat yang kecil. Ada tabi'i yang kecil, yaitu min sigharit tabi'in. Ketika mereka melihat sahabat, mereka masih dalam keadaan muda belia atau anak kecil. Itu namanya sigharut tabi'in. Nah, Nazzal ibn Sabrah ini adalah seorang dari kibarut tabi'in, dari tabi'i pembesarnya yang melihat sahabat-sahabat yang tua-tua atau yang mempunyai yang terkemuka. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rahbah, yaitu tempat yang luas tadi, itu maksudnya adalah tempat yang luas di dalam masjid atau tempat luas yang masih dalam tanah masjid, ya, yang masih dalam tanah masjid. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran dari hadis ini yaitu bahwa diperbolehkan minum sambil berdiri, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Tapi seperti yang kita ucapkan bahwa hukumnya tetap haram. Kenapa? Lalu Ali bin Abi Thalib ini bagaimana riwayatnya, kita bawa kemana? Maka kita katakan itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau minum sambil berdiri sebagaimana yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib. Pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu seorang yang berilmu maka dia harus menjelaskan kepada manusia tentang ilmu yang dia miliki. Seperti ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mempunyai ilmu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Maka beliau pun menjelaskan kepada kaum muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi wallahu alam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri ini karena ada sebuah keperluan. Jadi tetap hukumnya minum sambil berdiri hukumnya haram kecuali jika ada keperluan. Wallahu alam. Kemudian kita baca hadis yang ke-769. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna na'kulu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami dahulu makan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami berjalan, dan minum dalam keadaan kami berdiri. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih. Makna dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa mereka makan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri, dan mereka minum juga sambil berjalan, bahkan mereka minum sambil berdiri. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa minum dan makan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini dibolehkan sambil berjalan dan sambil berdiri. Dibolehkan sambil berjalan dan sambil berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ini adalah perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, dan di sana terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan tetap hukumnya haram, tetapi jika diperlukan maka boleh. Ya, hukum makan dan minum sambil berdiri, sambil berjalan diharamkan, kecuali jika ada keperluan, maka hukumnya boleh. Wallahu alam. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang ke-770. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Rawahu at-Tirmidzi qala hadithun hasanun sahih. Artinya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan kakeknya. Ini nanti dalam ilmu hadis sering kita dapatkan ini. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, sering kita dapatkan ini. Biasanya hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, selalu seperti itu bahasanya. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Ya, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini biasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Beliau meriwayatkan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri atau sambil duduk. Minum sambil berdiri atau sambil apa? Sambil duduk. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa cerita juga. Jadi semuanya cerita. Ya, semua cerita, yaitu maksudnya semua cerita dari para sahabat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah makan dan minum sambil berdiri. Sedangkan di sana terdapat apa? Terdapat apa? Larangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka larangan ini lebih kuat dibandingkan cerita dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan haram hukumnya makan dan minum sambil berdiri, kecuali jika diperlukan, maka hukumnya menjadi boleh. Tapi asal hukumnya adalah haram. Wallahu alam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis selanjutnya, itu hadis yang ke-771. An Anas radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Qala Qatadah fa qulna li Anas fal aqlu qala dzalika asyar au akhbath. Rawahu Muslim. Nah, ini mulai sekarang Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis tentang larangan yang menunjukkan keharaman makan dan minum dengan berdiri. Kalau tadi menunjukkan semua adalah makan dan minum boleh sambil berdiri, hadis yang pertama sampai hadis yang sebelum ini tadi. Sedangkan dari sekarang Imam Muslim, Imam Nawawi rahimahullah mulai menyebutkan hadis-hadis tentang larangan apa? Makan dan minum sambil berdiri. Lihat di sini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang untuk minum dengan berdiri. Qatadah, Qatadah ini siapa? Qatadah adalah murid dari Anas bin Malik. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi namanya. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ya, ini murid, salah satu murid terdekat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya Qatadah berkata, kami bertanya kepada Anas, kalau makan gimana? Ini kan hadisnya sebutan tentang minum. Kalau makan gimana? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Dzalika asyarru au akhbathu." Itu lebih buruk atau lebih jelek? Ya, lebih buruk atau lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, "Wa fi riwayatin lahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jazara zajara ani syurbi qa'iman." Dan juga di dalam riwayat Imam Muslim yang lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zajar, melarang dengan keras untuk minum sambil berdiri. Melarang dengan keras untuk minum sambil berdiri. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis mafhum ya, bisa dipahami. Yaitu Anas bin Malik bercerita, beliau mendengar atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri. Melarang seseorang minum sambil berdiri. Maka sahabat Anas, murid beliau, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi mengatakan, kalau makan gimana? Apakah juga tidak boleh berdiri? Dan ini banyak terjadi, Pak. Kapan? Resepsi pernikahan, walimatul urus, ya, tidak disediakan tempat-tempat duduk, makan seperti makannya, saya heran juga, orang-orang berdasi, orang-orang kadang-kadang yang dianggap modern, makannya sambil berdiri, ya, makannya sambil berdiri. Jadi, misalkan ngantri di sini, dapat, kemudian berdiri dia, ngantri sebelah sana, berdiri sambil makan, dapat lagi, berdiri lagi sebelah sana. Subhanallah, saya bilang, ya, ngalah-ngalahin kita di Masjid Imam Syafi'i, ya, itu tidak bagus dan bukan adab seorang muslim makan sambil berdiri. Maka seperti yang saya katakan, asal hukumnya tetap haram kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Anas bin Malik mengatakan, makan, kalau makan itu lebih buruk atau lebih jelek. Nah, ini fatwanya Anas bin Malik, bukan hadis Rasul. Ya, ini fatwanya Anas karena Qatadah bin Da'amah As-Sadusi bertanya kepada gurunya Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, makan sambil berdiri itu lebih buruk dan lebih jelek. Ya, lebih buruk dan lebih jelek. Dan itu adalah pemahaman para salafus saleh. Wallahu alam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-772. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yashrabanna," lihat di sini, "ahadun minkum qa'iman, faman nasiya falyastaqi." Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri." Ya. Barang siapa yang lupa, maka muntahkan. Oh, coba. Ini kan berat. Siapa yang lupa muntahkan. Bertentangan sekali dengan tadi. Makanya saya lebih condong semua cerita-cerita sahabat itu kan semua cerita-cerita. Cerita Ali, cerita Anas, cerita siapa lagi? Abdullah bin Abbas ada? Abdullah bin Umar. Ya. Cerita Abdullah bin Abbas, kemudian cerita Nazal bin Sabrah, itu cerita-cerita semua, ya, cerita bahwasanya para sahabat bercerita. Nah, cerita ini biasanya adalah bukan ucapan langsung Rasulullah. Jadi sekarang kita berhadapan dengan ucapan yang melarang dengan tegas, dengan perbuatan yang bertentangan dengan larangan tersebut. Maka mana yang didahulukan? Para ulama mengatakan yang didahulukan adalah ucapan dengan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perbuatan. Kenapa? Karena mungkin saja perbuatan itu adalah apa? Kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi ada pemahaman yang aneh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dituangkan oleh Abdullah bin Abbas Zam-zam, maka sunnahnya minum zam-zam berdiri. Nah, ini enggak ada pemahaman seperti ini di antara para ulama. Ya. Sunnahnya minum zam-zam berdiri. Apakah ada dari sahabat Rasulullah yang berpemahaman seperti itu? Kalau zam-zam berdiri. Kalau teh botol, Bang? Ya. Itu dia. Jadi tidak ada nas secara tegas yang menyebutkan bahwa kalau minum zam-zam berdiri, tidak ada. Wallahu a'lam. Baik, hadis riwayat Muslim. Di sini makna hadis la yashrabanna, la yashrabanna. Kalau kita perhatikan di dalam hadis ini terdapat penekanan. Ya, penekanannya adalah pada nun taukid. La yashrabanna. Kelihatan kalau Bu? Jelas. Enggak ada betah lagi sudah, Bu. Ya, nah. Pokoknya kalau ada komplain dari ibu-ibu ini cepat saja kita. WC komplain cepat kita insyaallah buat WC hanyar. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yashrabanna. Ya, ini namanya nunut taukid. Asalnya huruf ini begini. Yashrobannana. La yashroban. Nah, begitu. Tulisannya asalnya begini. Ini disebut dengan nun taukid. Ya. Untuk memudahkan maka nunnya dijadikan dua, jadikan apa? Satu, dikasih tasdid. La yashrabanna. Ini disebut nun taukid. Tulisannya begini, nun taukid atau taukid, ya, pakai waw. Artinya nun penekanan. Di dalam hadis banyak sekali nun ini, ya, dalam hadis banyak sekali. Ini nanti beda, hukum-hukumnya beda juga. Kalau hanya sekedar larangan tanpa penekanan, beda dengan larangan dibarengi dengan penekanan. Itu dia. Kemudian, la yashrabanna ahadun minkum, salah seorang dari kalian, qaiman, dalam keadaan berdiri. Salah seorang dari kalian di situ maksudnya adalah salah seorang itu siapapun dia tidak boleh minum sama sekali dalam keadaan berdiri. Bahkan untuk menekankannya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman nasiya falyastaqi." Barang siapa yang lupa, artinya lupa minum dengan tangan kiri, maka anda minum dengan duduk maksudnya dengan berdiri, maka dia harus memuntahkan itu. Ada riwayat menarik disebutkan oleh riwayat Imam Ahmad, ini tambahan ya, tidak ada dalam buku Bapak Ibu sekalian. Abu Hurairah berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yashrabu qa'iman qala lah tih. Qala lima, qala ayyusruka an yashraba ma'aka al-hir, qala la, fa innahu qad shariba ma'aka man huwa syarrun minhu asy-syaitan. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang minum sambil berdiri. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang tersebut, muntahkan. Yang tadi diminum sambil berdiri, muntahkan. Kemudian orang tersebut bertanya, kenapa? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, maukah engkau minum dengan kucing? Ya, maka kemudian orang tersebut menjawab, tidak. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya telah minum bersamamu seorang yang lebih buruk dari kucing, yaitu syaitan. Nah, di sini beratnya, ya, kenapa saya tadi agak kencang dengan pendapat bahwa tetap haram minum sambil berdiri. Kenapa? Karena dia berat, ya, berhadapan dengan hadis larangan, dan itu adalah langsung perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di sini Al-Syekh Salim bin Aid Al-Hilali beliau menjelaskan tentang perkataan-perkataan hukum minum sambil berdiri. Ya, hukum minum sambil berdiri. Saya bacakan perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Hadhil ahadits ashkala ma'naha la ba'dil ulama hatta qala fiha aqwalan batilatan." Hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi maknanya diperselisihkan oleh sebagian ulama atau diperdebatkan oleh sebagian ulama sampai ada yang berkata dengan perkataan yang batil. Wa tajasara ba'dhum fa dha'afa ba'dhuha. Dan ada yang melemahkan hadis tadi. Walaysa fil ahadits iskalun wala dha'if. Tidak ada hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi, baik yang para sahabat minum melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau melarang untuk minum sambil berdiri, tidak ada permasalahan dalam derajat hadis. Hadisnya sahih. Tidak ada yang lemah. Maka di sini para ikhwah, para ulama memakai berbagai macam cara. Yang pertama yaitu menguatkan atau disebut dengan tarjih. Menguatkan. Apa yang dikuatkan? Bahwa boleh hadis-hadis yang membolehkan minum sambil berdiri lebih kuat dibandingkan hadis-hadis yang melarang. Hadis-hadis yang menunjukkan minum sambil berdiri lebih kuat dibandingkan hadis-hadis yang melarang. Ini mereka mentarjih seperti ini. Menguatkan pendapat bolehnya minum sambil berdiri. Ya. Kenapa? Karena dengan proses tarjih bahwa hadis-hadis yang melarang itu lebih apa? Lebih lemah derajatnya dibandingkan hadis-hadis yang membolehkan. Ya. Ini dengan proses namanya tarjih, menguatkan pendapat salah satu dari keduanya. Yang dikuatkan pendapat mana menurut penjelasan tadi? Membolehkan. Ya, lebih hadis-hadisnya lebih kuat dibandingkan hadis-hadis larangan minum dengan berdiri. Taib. Cara yang kedua yaitu bahwa hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri dihapus hukumnya dengan hadis-hadis yang membolehkan. Ya, ini yang kedua. Cara yang kedua, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis larangan minum sambil berdiri dihapuskan dengan hadis-hadis yang membolehkan. Dan ini pekerjaan para sahabat, para tabi'i, bahwasanya mereka membolehkan minum dengan hadis yang minum dengan berdiri. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan larangan di sini adalah berjalan. Yang dimaksud dengan larangan di sini adalah berjalan. Itu yang dilarang. Ada lagi yang mengatakan bahwa larangan minum sambil berdiri di sini adalah bagi siapa yang tidak mengucapkan bismillah. Nah, ini pendapat-pendapat dari para ulama tadi. Karena hadisnya bertentangan banget. Dari hadis nomor 1 mungkin sampai nomor 5 semuanya membolehkan. Hadis nomor 6-7 mengharamkan, melarang. Benar-benar terjadi kontra, perdebatan, pertikaian dari makna hadis yang pertama dengan makna hadis yang kedua. Makanya mereka mengatakan kalau begitu ditakwil aja, ditafsirkan. Cara menafsirkannya yaitu larangan minum sambil berdiri, berdiri yang dimaksud adalah apa? Berjalan. Berarti larangan minum sambil berjalan. Nah, takwil yang kedua yaitu bahwa larangan minum sambil berdiri yaitu karena tidak mengucapkan basmalah. Ini pendapat paling lemah dari ini. Itu dengan takwil ini. Cara yang keempat menanggapi hadis ini yaitu dengan al-jama', dengan mengumpulkan hadis tersebut. Ya. Jadi gini, Pak. Dalam masalah fikih, seorang senantiasa apabila dihadapan kepada sebuah dalil yang bertentangan satu dengan yang lainnya, maka ada beberapa cara. Yang pertama yaitu tarjih. Tarjih ini menguatkan salah satu apa? Pendapat. Yang kedua yaitu apa? Nasakh. Ya. Yang ketiga yaitu ta'wil. Arti menafsiri ayat hadis tersebut kita tafsirkan. Yang keempat yaitu jama', artinya mengumpulkan. Pendapat yang melarang minum sambil berdiri kita kumpulkan dengan pendapat yang membolehkan minum sambil berdiri. Oh, berarti bagaimana Ustaz? Nah, tadi bahwa asal hukum minum sambil berdiri hukumnya apa? Haram, kecuali yang diperlukan maka menjadi boleh. Nah, itu cara menjamaknya. Wallahu alam, setiap kali permasalahan dalam fikih ada tarjih, ada nasakh, ada takwil, maka yang paling diutamakan jamak. Kalau bisa dijamak, kenapa harus ditarjih? Paham ya? Kalau bisa dikumpulkan dua pendapat, kenapa harus dipilih salah satu pendapat? Gitu, paham ya? Kalau bisa dikumpulkan, kenapa harus dinasakh? Nasakh, ini ada dua hukum, dihapus hukum yang ini, dipakai hukum yang ini. Kenapa digabungkan aja? Nah, itu dia. Paham ya? Ini namanya jamak. Ya. Adapun takwil, penafsiran. Dalam hukum fikih, selalu yang paling baik adalah dijamak. Lebih baik dibandingkan apa? Ditarjih. Ya. Dinasakh. Atau ditakwil. Lebih baik apa? Dijamak. Ini berlaku enggak pada poligami? Lebih baik ditarjih, pilih salah satu, atau dijamak? Kata Bahtiar, dijamak. Nanti Ummu Nasibah mendengar lagi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perlu saya katakan tadi cara menjamak lebih utama, tapi menjamaknya gimana? Nah, ini yang paling penting. Ya. menjamaknya gimana? Maka wallahu alam, seperti yang saya ucapkan tadi, hadis-hadis tentang minum sambil berdiri itu lebih condong kepada keharaman. Lebih condong kepada keharaman. Jadi asal hukum minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, asal hukumnya apa? Haram. Lalu hadis-hadis yang Nabi berdiri sambil minum sambil berdiri bagaimana? Maka kita katakan bahwa larangan minum sambil berdiri yaitu karena hanya diperlukan saja. Boleh minum sambil berdiri tatkala diperlukan saja. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, beliau mengatakan amma ahadithul jawaz, hadis-hadis yang membolehkan minum sambil berdiri, kullu huwa min fi'li sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qawlu muqaddamun alal fi'li, ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan. Kenapa? Karena biasanya perbuatan di khawatirkan atau disangka itu adalah sebuah apa? Kekhususan. Sama dalam perkara kencing sambil berdiri. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, maka sungguh dia telah berdusta dengan dusta yang besar, kata Aisyah. Ternyata Anas bin Malik tatkala di Mina bersama Rasulullah melihat Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. Nah, gimana ngumpulkannya? Ada larangan dari Aisyah menceritakan Rasulullah SAW tidak pernah kencing sambil berdiri. Siapa yang menceritakan Rasulullah SAW kencing sambil berdiri itu telah berbuat berdusta dengan sebesar berdusta. Faqad a'zama 'alallahi firyah. Bahasa hadisnya begitu. Sungguh dia telah berdusta dengan sedusta-dustanya. Taib. Di sana ada riwayat lain, sahabat juga. Nah, di sini dua-duanya cerita, bukan perkataan. Ada enggak hadis Rasul perkataan yang melarang kencing sambil berdiri? Hah? Enggak ada. Ya, tidak ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang kencing sambil la ya bulanna ahadukum qa'iman. Sebentar. Ada enggak hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing sambil berdiri? La ya bulanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing sambil berdiri. Allahu a'lam, saya tidak pernah mendengarkannya, ya. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati dua sahabat menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua-duanya. Maka yang paling bagus gimana? Ditarjihkah atau dinasakhkah atau digabungkah, dijamak? Hah? Atau ditakwil? Selalu selalam permasalahan fikih lebih baik apa? Dijamak. Digabung lebih baik daripada dipilih salah satunya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menggabungnya gimana? Kencing sambil berdiri ada di larangan dari Aisyah, atau tidak pernah Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Lalu ada sahabat lain yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri. Cara gabungnya gimana? Ada yang tahu? Cara menggabungnya adalah bahwa yang ditiadakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kencing sambil berdiri. Siapa yang mengabarkan Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar. Yang ditiadakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah ilmu yang beliau lihat dari Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kencing sambil berdiri. Yang ditetapkan oleh sahabat yang lain, beliau pernah melihat bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. Nah, cara menggabungnya yaitu para ulama mengatakan jika kencing sambil berdiri tidak ditakutkan terciprat kepada baju, pakai baju ataupun badan, maka diperbolehkan kencing sambil berdiri. Jika tidak, maka dianjurkan untuk kencing sambil duduk. Nah, cara menggabungnya seperti itu. Ingat Pak, kalau dalam masalah fikih terjadi dua pendapat, lebih baik diapakan? Dijamak, digabung. Itu lebih baik dibandingkan ditarjih. Wallah, para ulama sering mempunyai kaidah al-jam'u awla minat tarjih. Artinya jamak lebih utama dibandingkan mentarjih. Al-jam' awla minat tarjih. Taib, Ustaz, kenapa kita enggak pakai nasakh dalam masalah ini? Mungkin gini. Awal-awal syariat Islam Rasulullah SAW melarang untuk minum dengan berdiri. Di akhir-akhir hadis, akhir-akhir hayat beliau, beliau membolehkan. Mungkin begitu, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Paham enggak maksudnya? Jadi awal-awal hadis, awal-awal syariat Islam, Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri. Di akhir hayat beliau, beliau minum sambil berdiri. Maka yang akhir menghapus yang awal. Nasakh. Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin. Ya, tapi harus punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu kita ketahui sejarahnya, mana yang awal, mana yang akhir. Sedangkan dalam kasus ini tidak kita ketahui mana yang awal, mana yang akhir. Ada yang tahu? Ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri lebih terakhir dibandingkan larangan beliau minum sambil berdiri? Kan enggak tahu ceritanya. Tidak tahu mana yang lebih dahulu. Maka pada saat itu lebih baik kita kepada hukum jama. Maka sering para ulama mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Jama' lebih utama dibandingkan apa? Tarjih. Ada masalah lain, misalkan masalah mandi untuk sholat Jumat dan hanya berwudu saja. Mandi untuk sholat Jumat, Rasulullah SAW bersabda, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi untuk sholat Jumat wajib bagi siapa yang sudah baligh. Wajib ya. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a yawmal jum'ah fabiha wa ni'mah, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu untuk menghadiri sholat Jumat, maka itu baik dan itu adalah sebuah kewajiban. Dan barang siapa yang mandi, itu hanya sebatas keutamaan. Terjadi perbedaan enggak? Pertentangan enggak ini? Yang pertama mengatakan mandi itu apa? Wajib. Yang kedua hanya cukup dengan berwudu. Nah, kalau dalam masa seperti ini, mana yang kita ambil? Hah? Jamak lebih utama dibandingkan apa? Tarjih. Selalu. Dalam masalah fikih selalu seperti itu. Jamak lebih utama dibandingkan apa? Tarjih. Lebih utama dibandingkan nasakh, lebih utama dibandingkan takwil. Menggabungkan. Gabungkannya gimana? Kemarin sudah kita sebutkan. Caranya gimana? Untuk mandi salat Jumat. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Utsman bin Affan datang. Terlambat. Habis terlambat itu pun hanya dengan wudu. Berarti sholat Jumat hanya dengan berwudu sah Jumatnya, tidak berdosa dia. Cuma kok dalam hadis tadi mandi untuk sholat Jumat hukumnya wajib bagi yang baligh. Ah, gimana gabungkannya? Hah? gimana menggabungkannya? Kemarin sudah kita sebutkan. Hah? Kalau seandainya apa? Kalau seandainya bau badan, maka mandinya wajib. Ya. Adapun selain itu hanya dianjurkan. Nah, gitu cara menggabungnya. Selalu dalam masalah fikih ada yang namanya tarjih, ada yang namanya nasakh, ada yang namanya ta'wil, ada yang namanya jama'. Selalu lebih baik di jama'. Ya, lebih baik di jama' dibandingkan di tarjih. Wallahu a'lam. Silahkan, ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Saya sudah bisa memastikan di Banjar pasti sedikit. Enggak ada yang nanya. Lakas-lakas bulik aja saya. Coba yang dengar tadi pagi kajian di Martapura. Subhanallah. Hah? Enggak ada? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.